Menjelang Rasulullah SAW wafat, Rasulullah berharap Palestina bisa kembali ke tangan kaum muslimin. Yang pada saat itu Romawi lewat Bizantium Timur menguasai Yerusalem. Rasul kirimkan pasukan terbaik sepanjang Rasulullah hidup. Di belakang mereka di pasukan itu ada Khalid bin Walid, ada Sa'ad bin Mu'az, ada beberapa sahabat yang luar biasa seniornya. Tapi ternyata kepemimpinannya Rasulullah berikan kepada seorang pemuda yang masih remaja, 17 tahun. Siapa dia? Usamah bin Zaid. Sempat diragukan bagaimana kepemimpinan beliau. Bagaimana tidak? Di belakangnya banyak yang senior. Tapi pada akhirnya Allah buktikan. Lewat kepemimpinan seorang remaja, usianya 17 tahun. Tapi imannya mantap bro, luar biasa. Maka dengan izin Allah, perang Yarmuk dimenangkan oleh kaum muslimin. Bizantium Timur tumbang di tangan pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh seorang pemuda.